Tapi jangan sombong, jangan putus asa. Ini hanya dapat ilmu sedikit, ilmu dunia. Diangkat dari guru pembantu, kalau mau lagi disambat tutup. Kalau dulu yuk sambat potok, mau menyahotik. Hari ini diangkat dari guru pembantu, kalau pada haji, kalau mau lagi sambat potok. Ujangan abarah toh, jam berapa ramai. Toh, jam berapa? Sunyi. Ujangan umat, hanya hapun lagi sambat potok. Hari ini diangkat, dilantik, jadi guru pembantu, bergaji baluran juga. Dintua jangan abang. Roh jam berapa? Jam 4:20. Masa disambat roh akan menyamatir daru. Itu belum tentu guru bisa puruk. Penyakit kak. Hanya jadi guru pembantu, cium tangan nendak. Balik pulang. Bila ada nak lagi cium tangan, pada tahu kemana. Masuk neraka nak lagi cium tangan nendak. Mun ada orang kaya itu, jangan dicium tangannya, ludehi. Rata sejarah. Gila hormat. Suruh ke tangannya. Tangannya, suruh itu bunga. Orang nambah para makdim, menghanggus kesengan, menghadirnya pencium. Suara yang bekar ini mencari tanda supaya orang mencium tangan jalan. Membanam bigi nangka asal 6 jadi 8 bapaknya bakar amanat pada data itu cingguannya terlalu mana manusia ini. Hati-hati kalau berbicara pada ikhlas, hati-hati. Tuhan akan menindak, bertindak. Nangkanya kepada ikhlas itu ditindak Tuhan karena hati-hati. Jadi karena dia orang bersifat wani dengan Allah Ta'ala, sebabnya udah yakin mulai balik berakal, Tuhan menguasai seluruhnya. Hatta ini jadi abri tetap pada wanya karena inya dikuasai oleh Allah. Ini kada baluman lagi pangkat tinggi hanya secoret dah sudah kata lagi ya antara inya ampun kampung senjata belum disi cuma tembakan yang palsu mainan itu wah sudah mah kata lagi ya merangut terus di kampung pada mau mesam lagi cucuk berendal hanya jadi anak hansip sudah merangkut terus di kampung pada mau mesam lagi apalagi jadi hansip. Nah, ini bahayanya pangkat dunia nanti itu kan suara kan kayak ikik kehujanan ya tak hampir juga mahasidah. Orang mau anak mahasiswa sesuaikan suaranya, jangan sampai orang kata ketawaan. Tapi tu orang siapa yang baca aslian itu? Ujian orang sikong yang baca aslian itu kumbang tak gapit. Ustaz, yang disukai Tuhan itu yang bagus. Amun kada bagus suaranya ada usaha jadi tuan kasidah. Inna Allahu jamilun yuhibbul jamil. Ini kadang ada bagus bacaan, ada bagus suara, ada bagus lagu, ditampilkan juga, memampilkan pada orang-orang lain lagi. Jangan dididik anak buah kita untuk sombong. Jangan anak buah kita dididik sombong, jangan. Coba lihat. Penyu, bahasa Arabnya suratkan. Kalau dia melihat tidak ada orang, baru dia mengeluarkan telurnya. Sudah tidak ada orang, dia mengeluarkan telurnya. Disembunyikannya telurnya itu. Waktu menelur, dia bersembunyi. Udah keluar telurnya, ditutup dengan pasir. Coba wa tilka al-amthal nadrib wa limas ta'allam nadrib fal-qadar. Karena kalau ketahuan orang dijual orang, karena bisa menetes dijual orang jadi anak jualan. Apabila jualan kenapa? Kurupan nadrib. Akibatnya intalu tadi jadi berubah. Asal telur menjadi itai. Tahu itai? Muntai. Jadi cahe. Disikir, ditutup, bukan dimasyhurkan. Ini cara orang yang ingin anaknya menjadi kuat, menjadi baik, ditutup. Jangan dipamer-pamerkan anak itu. Padahal sanggup untuk dipamerkan, tapi jangan. Tunggu izin Rasulullah. Kalau udah dapat izin Rasulullah, silahkan tampil. Jangankan orang yang mendidik agama tampil izin Rasulullah, sedangkan orang penyanyi kada wani tampil kecuali udah siap semuanya. Dandanannya udah siap. Pakaiannya, pipinya, semuanya siap. Hanyar diumumkan oleh sinang protokolnya atau protokol yang akan tampil menyanyikan nyanyian yang akan datang, yaitu Prumitra Rosadi. Ya benar penyiar tinju. Lu keluar aja pramitanya. Nah, nyebeng-nyebeng. Tahulah, belajar inggang itu juga 4 bulan lagi. Ini nakar tampil jadi khotib, anak tampil jadi khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abahnya nama angkat anaknya jadi khotib, padahal membaca assalamualaikum. Jadi ujar nang bilanya wa alaikum salam wa rabbi wa antal burud. Hadisnya berburud. Banyak baca maulid lagunya. Apalagi beberapa objek pakaiannya. Kada bakat-bakat kau lalu dijual haram, dimakanakan ke bini ke anak haram, dibariakan lawan guru, gurunya menerima sama bungolnya. Macam apa disampaikan nang kayak ini disarikinya. Rusak sudah, ini banyak rusak sudah. Oleh sebab itu kembalilah, kembali. Kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung konol kawin, limbah bisi modal bacari jangan, ujar guruku. Kacawali alim hanya berdagang. Kacawali alim hanya kawin. Sebab kamu burungnya gonol kawin, ilmunya kada tahu cara mengurus bini. Bini aja kada kawata urus, apalagi menghalus anak. Gara-gara jahil. Jangan berdagang kalau bisi modal. Kecuali alim dulu, karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal, pasti jalannya kolengkong kolengkong kolengkong, asal dapat ujungan walaupun haram. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ini sudah ada. jahil menguasai udah. Rumah tangga kita udah dikuasai jahil. Karena jahil di rumah tangga, terjadilah perkelahian di rumah tangga. Coba. Nang adil iri kepada kakaknya. Kenapa? Karena adilnya jahil. Nang kakak dihiri menyariki lawan adil nang mahiri. Karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara ada tahu dihiri, bakalahi di rumah tangga lawan nang sana. Dang sana saparut karena kebahirian. Karena jahil. Sama sekinya kadang itu kepanggulan dan sana. Oh Allah memberi kelebihan dan sana. Oh, alhamdulillah aku senang Allah memberi dan sana. Maka itu. Inang diberi kelebihan pulang. Alhamdulillah aku diberikan kelebihan. Din, nah aku memberi sedikit. Pulang. Rami rumah tangga asal bail mu, tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga. Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bumi. Itulah terjadi dari macam. Maka takut bagi mukmin muatakitulnya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Ya ada. Hati-hati. Kalau sembahyang, jangan ria. Hati-hati. Unda sanggup membulikakan sembahyangnya mama-mama kutakan kamu. Ini sembahyang yang akan menentukan. Jadi orang bayi badar itu ikhlas karena inya takut Tuhan kuasa. Inya berhati-hati. Orang dagang kada wani lagi beculas-culas mengurangi takaran timbangan ukuran dan si bini kada wani kada taat kawan laki karena Tuhan kuasa. Si laki kada wani membiarkan bininya. Sekarang tak mesti bujur-bujur mengurus rendininya karena tahu Tuhan kuasa. Takutannya kan Tuhan. Bagus selalu rumah tangga si lakinya tak mengurus bini, si bininya tak menyakit karena sudah ada di hati mulai balik berpekal. Qadirun amalannya jangan wani lawan Tuhan. Nah ini dia Tuhan. Jangan kada wani memarahi mulai balik berkata binian lakian sana. Nah ikam tahu kenapa zaman sekarang sudah berusak karena ilmu ma'rifat sudah kada tapi diperhatikan lagi. Jelas kada jawabannya tepat jawabannya. Yang dikaji orang lain ilmunya bukan ma'rifat lagi. Ada juga yang disambat ma'rifat, tapi ilmunya ilmu sedukuk. Kada sedukuk ini. Yang mengod dimakan Nur Muhammad. Yang mengakui diri adalah unda ini Rasulullah. Yang mengakui unda ini adalah Allah. Ada lagi mengakui Allah itu lejat, unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu nang sabuku-sabuku itu banyak barawai ini timbul. Maka lamun dipadatkan pian sasat, git nyawan itu kulitnya, git unda isi. Lamunnya dikerubuti, dilawan sidin itu dihujan, tertawa aja sidin. Jawaban terakhir, walau dalam neraka unda, tetap sertanya juga. Daripada kerasnya, orang ilmu nang sudah sasat kita. Dalam neraka kau belajar tetap beserta inya juga. Wa ma'akum aina yuhan. Hakonnya orang beserta Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja lah jadi beserta Tuhan juga tapi lapar bekanya. Jauh bedanya. Dari tanah karasnya si ikurone kada mau lagi basah. Artinya kada sembahyang. Jadi orang bahari dibabasah si kok. Artinya bau duri juga. Yang masih menyambah lagi jahit kedua. Masih menyambah kedua. Tapi hingga lapar, ada kena situ aja. Mencari juga. Banyak benar. Nang dikhawatirkan, muridnya ini pejabat. Namun pejabat dari muridnya, kita hendak membasmi kada kawa. Sebab muridnya disi pesta. Malu murus. Lamun muridnya ini orang nang mencari iwa, nelayan nyaman jadi pantai. Paling kalau dibarinya iwa. Tapi kalau sudah yang berbintang-bintang itu muridnya, kita ada wani menabur. Kacauan yang menabur ini di atas dari presiden. Penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia. Itu yang menabur. Oh, cekong. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan paling menurut dia. Kalau pernah datang dengan motor hijau, kami baju dulu. Kalau bujur jago melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kada jago mengambil duit orang lain urusannya. Nih kamu sekarang nang hibak nih di dunia, mun bujur-bujur jago, ayo maju. Mahanya. Menuntut ilmu pahlawan, tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran. Ini kada. Nang dolin-dolin menyerabut, ayo nang pahlawan-pahlawan keluar melawan motor. Ini kada juga. Masalah menggunakan masalah. Ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya. Kalau tidak, papa panul ardi khairun lakal min dhahriha. Lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya. Kalau ada jual lebih baik mati daripada hidup. Dan lagi, selain dari takut, besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Itu. Jadi, amalan qadirun takutan lawan. Takutan dapat bala, mengharap dapat kesenangan. Itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun. Kada gampanglah. Gara-gara yakin Tuhan qadirun, takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Maksudnya takutan balanya, mengharap akan kenyamanan daripadanya. Itu isinya. Takutkan karena kalau bina disiksa Tuhan. Maharap diberi Tuhan ini nikmat. Jadi ada takut, ada harap. Istilah orang dagang baper hitungan. Istilah orang dagang baper hitungan. Orang dagang kan baper hitungan. Takut rugi, maharap untung. Dengan jalan punya perhitungan. Kalau ada punya perhitungan, pasti rugi orang dagang. Kada berhitung lalu, pengeluaran lawan pemasukan, kada ada perhitungan, rugi terus. Nangka itu kita, sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita nang 64 itu digunakan ilmu fakta. Nah, sorot kalau nanti usul pikir berjalan. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70, berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahu sorot kalau itu, ataukah mengurusi kalau dia harus punya perhitungan. Perhitungannya, aku bergaul dengan makhluk 64 tahun. Sekarang 6 tahun waktu. Apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk? Hanya kepada Allah saja 6 tahun ini. Harus punya perhitungan. Kitab yang dimutalari apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodorkan? Dihitung umur sekarang berapa sisa? Sudah menghilang berapa sisa? Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah jadi kesimpulannya, qadirun tadi takut dan harap. Untuk tercapai takut dan harap, bahasanya harus punya perhitungan. Contoh, hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah. Kalau umur 70 sudah habis jatah. Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiur. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba ya beribu dorban terus. Tidak ada masalah yang lamoko inadal ayat wa ma tuhdis sudur. Tidak ada masalah itu. Apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak not fujah mati mendadak. Kada tahu umur lagi mendadak matinya kecelakaan. Ya kan? Serangan jantung. Banyak kan di akhir zaman. Kalau kita kasih tahu pada perjuangan 70 tahun lagi, jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Berukur potensi pada wani. Menunda potensi karena jadi pikiran dengan dia. Nah ya, jagui rabah sepenjadi. Tuhan mengolahkan potensi, inya kada menyukuri. Walakin kapartong, inna adabe, gara-gara kada diperiksa darah, matinya tak aja. Karena walakin kapartong, inna adabe, kalau diperiksa darah, ya kan kita sudah bisa mengira-ngira. Boleh jadi umurku jantungku. Ini kadang mau diperiksa darah. Dah undang aja. Semestinya setahun sekali cek up, ambil darah, periksa keseluruhan. Nah, kolesterolnya, artinya lemak yang ada di dalam, itu bisa menyebabkan mati takajut juga. Mati takajut, mati nang rahatan nang bayi badan nyaman malah. Daripada mati takajut rahatan buring. Apalagi makanannya ada babatas. Disukan ketupat kandungan. Tengah hari nasi samin iwaknya kambing. Kupingnya susu. Malam kena pulang wajik. Hendak goreng entah layam madu. Layam 3 bukok. Madunya sekarang botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo. Apalagi kesian namun orang susah. Siang malam iwaknya melimakan ayam turki. Uyah malulu yang dimakan iwak apa? Iwak waring. Cucuk aja yang iwak waring terus-terusan dimakan. Baluman maka umur 40 sudah darahnya 200 per 140. kalaman kebiasa saya waktu hari ini kan disuruh minang kereta pindah uya menangis tetap maingai menangis. Tapi kalau sudah melihat waktu hari ini sembahyang ketawa rata sembahyang itu ujian hari ini kenapa iwak hari ini ada om daripada hobi hobi cepat kandangan itu bilang namanya pina ancahnya itu pina incir kata hendak nukar jangan nukar satu lagi ya kurang enak masih dah nang pina nang babu kubu pun itu ancahnya nah ini nang hebat ya kada tahu nang lama-lama itu awak memang lama ujar Imam Syafi'i ma ra'aitu saminan akhlaha haqqah seumur hidup orang yang lama awaknya kada bisa diuntung nah artinya arti kada beruntung kenapa lamunnya mati mendadak nang ma angkat kada baratan lamun ditalii memasukkan ke kubur talinya pagar ujang anak kenapa abah ulun jadi gugur tiwas kada tingkat belat imbangan badan telah 80 ketawa imun karena tahumannya mati nih berapa mengangkat keuyuran mah macam apa khairul umur ausatuha kalau tinggi badan 170 nang bagus kena 65 barat badan tapi kurangnya makan dan minum ini tinggi badan semeter baratnya 2 ton. Nang uja orang bahari tiwadak dihantak. Maka khairul umur au satuha. Aku 171 tingginya. Neta. Sekarang kada kada lagi lebih dari 64 65 timbangan. Lebih dari 65 kada kada hinak buntungnya. Nah. Ya lebih dari 65 kata yang dua-duanya sudah mati liver sudah mati paru-paru sudah mati jadi tiga organ tubuh pun mati sudah kada berfungsi lagi bakami 3 sendok 2 sendok kalau ikan minum sering banyak kan buah antropros kada tahu nang makanis sedikit kada tahu persesuaian antara nang diminum termasuk buah-buahan banyak lawan keluar anginya kada diukur kalau orang anak sehat diukur berapa minum banyak termasuk buah berapa banyak kami keluar sehari semalam pabilanya kada seimbang berarti ginjalnya sudah susah. Kedokteran kesehatan kada kedokteran saja. Maka menjaga kesehatan hukumnya fardu ain. Ibnu nafs, ibnu nafs. Apalagi orang cuci darah. 3 hari sebelum dilaksanakan cuci, paruhnya itu gondol. Karena cairan kami sudah menumpuk di parut naik ke dada. Rajin mangga. Dan batang pahanya bukan lama, barang barang. Karena sampai cuci darah ditimbang berapa misalnya aku 67. Sedangkan mestinya 64. Berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi 3 kilo. Sehat kan lalu. Naik kurang seminggu kena 67 kita senang melihat kena pipi kencang burit kencang sarap kencang kada tahun ini kena mati takajut mau dilihat lah bunas bener jod pina bulat menghasilin pipisin kencang dari tahun ini matinya takajut karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan yang keluar. Tuhan maulah akan alatnya untuk mengatur keseimbangan kita pada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala ingka kartum inna adabi laisyati. Jadi kalau salah Tuhan pada memang kita bersalah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar, terutama masalah qadirun, artinya kita supaya takutkan lawan Allah, kadang mengerja Nabi, larangnya, dan mengerja suruhnya, karena maharap. Urang nang takut, menjauhi nang larang. Urang nang maharap, mengerja nang disuruh. Takwa karena, naikkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa rafa'na bihi wa bi'l-darain amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempermudah rezeki.